Sebelum kita memberi kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Heru dari Cirebon, ingin bertanya tentang Al-Quran. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengetahui bahwa itu adalah surat apa dan ayat sekian? Apakah Allah menurunkannya itu dengan menyebutkan surat dan ayatnya atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Masalah pemberian nama ayat-ayat surat-surat Al-Quran, kemudian setelah dan juga pengaturan ayat-ayatnya itu adalah dari Nabi Tauqifi, hanya Nabi. Bukan itu dibuat oleh siapapun selain Nabi, disusun seenaknya. Maka enggak boleh kita merubah susunan itu. Dan itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi yang memberi nama dari wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dari Nabi yang memberi, yang meletakkan, padahal surat pertama yang turun, ayat pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata bukan di yang pertama adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah jauh kapan turunnya Al-Fatihah. Jadi penyusunan Al-Qur'an itu adalah dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Hakim yang meriwayatkan satu hadis, disebut Nabi mengatakan du'u hadhihi al-ayat, atau du'u haula'il ayat, letakkan ayat-ayat itu. Naam. Fi surah, di dalam surat-surat, allati fiha kada wa kada wa kada. Jadi Nabi itu nyuruh sahabat Nabi, hei sahabatku, letakkan ayat ini di surat ini. Letakkan ayat ini, ada suratnya dulu, misalnya surat Al-Baqarah. Letakkan ayat ini di sini, letakkan ini di sini. Jadi itu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seenaknya. Kalau kita menghafal boleh, misalnya saya menghafal Baqarah dulu boleh, setelah itu surat Yasin boleh, enggak ada masalah. Tapi kita tidak diperkenankan nanti mengacak. Dan dari dulu itu seperti itu, enggak akan ada perubahan. Itu namanya tawqifi, hanya dari baginda Nabi, dan Nabi adalah dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab.